Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali insyaallah dalam suasana iman, dalam usaha upaya mencari sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab turunnya rahmat-Nya. Majelis ilmu yang kita adakan di pagi hari ini, kita lanjutkan kembali pembahasan nasihat syafaat kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah. Nasihat tentang hijrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sebab meluruskan iman, meluruskan tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah. Risalah At-Tabuqiyah buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah bahas mengenai satu hakikat yang sangat tinggi. Hakikat iman yang sesungguhnya, ya, makna tauhid yang sesungguhnya, yang tersimpul dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung darimu kecuali dengan kembali kepadamu ya Allah, ya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Inilah hakikat hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyadari dan meyakini tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat menyelamatkan dirinya dari segala yang ditakutkannya, yang semua itu berasal dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kelanjutan dari pembahasan ini. Al-hijratu ilallah, hijrah kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya berkata, fata'ammal kaifa adal amru kulluhu ilal firari minallahi ilaih, wahuwa ma'nal hijrati ilallahi ta'ala. Coba kita perhatikan, kita renungkan. Ya, berarti semua perkara ini kembalinya kepada makna al-firar, berlari, bersegera. Ya, minallahi ilaih, berlari, bersegera, berlindung dari Allah kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita takutkan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang Maha Kuasa melimpahkannya. Dialah yang menakdirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, terjadinya baik itu hal-hal yang disenangi ataupun tidak disukai manusia. Untuk bisa melindungi kita dari hal-hal yang buruk, kita juga hanya bisa berlindung atau mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Berarti semua urusannya kembali kepada al-hijrah atau al-firar minallahi ilaih, berlari dari Allah menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah makna hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hakiki. Inilah hijrah yang sejati. Ketika seorang hamba sudah merasakan dalam dirinya, ya, rasa putus asa dari bergantungnya dia kepada makhluk, berlindungnya dia kepada makhluk karena ternyata makhluk lemah seperti dirinya, tidak memiliki apa-apa kekuatan sama dengan kelemahan dirinya, maka ketika itulah dia akan mencari dan menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu hatinya akan selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Dalam keadaan susah maupun senang, ketika senang dia bersyukur, dia menisbatkan nikmat itu mengembalikannya kepada Allah. Ketika susah dia tetap bersabar, tetap dia bersangka baik kepada Allah dan meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan adalah kebaikan untuk dirinya, dan meyakini apa yang Allah pilihkan untuk dirinya lebih baik daripada pilihannya sendiri, ketika itu dia tidak akan berpaling kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan selalu menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan penghambaan diri yang sejati, tauhid yang sebenarnya, yang terwujud pada diri hamba ketika dia telah merasakan ini. Inilah makna hijrah yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, di dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah dengan sesungguhnya, orang yang berhijrah dengan sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hijrah yang sejati. Makanya ini hijrah yang hakiki, mulai dari hati. Ketika dia ingin meninggalkan sesuatu karena takut akan kemurkaan Allah, dia berhijrah untuk mencari sebab-sebab keridhaan Allah. Itulah hijrah yang hakiki. Hijrah anggota badan mengikuti hijrah tersebut. Nah, ini adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Walihada yukarrinu subhanahu bainal imani wal hijrati fil qur'ani fi ghairi mawdi' fi ghairi mawdi'in litalazumihima waqtida'i ahadihima lil akhar. Inilah juga sebabnya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala banyak menggandengkan antara iman dan hijrah. Ya, menunjukkan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Digandengkan dalam Al-Quran banyak antara iman dan hijrah di beberapa ayat, di lebih dari satu ayat, karena keduanya saling ya berkaitan erat. Dan salah satu dari keduanya mengandung konsekuensi yang lain. Ketika ada iman berarti ada hijrah. Ketika ada hijrah menunjukkan ada iman. Ini keterkaitan antara keduanya. Bisa kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 218. Ya, ayat 218 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fisabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah di jalan Allah, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dalam surah Al-Anfal berikutnya, ayat ke-72. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Digandengkan. Kedua-duanya saling terikat, tidak akan bisa lepas. Makanya hijrah yang asal ini harus dilakukan oleh semua manusia. Fardu ain. Tidak ada alasan. Masing-masing orang harus melakukannya dan semua bisa menegakkannya. Yakni berhijrah dengan hati untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah untuk menuju kepada keridhaannya. Sebab-sebab pengampunan dan rahmatnya. Taib kata beliau, Ibnu Qayyim selanjutnya mengatakan, wal maksud annal hijrata ilallahi tatadhammanu hujrana ma yakrahuhu wa ityana ma yuhibbuhu wa yardah wa asluhal hubbu wal bughd. Wal maksud, maka kesimpulannya, ya, inti pembahasan masalah ini, bahwa hijrah kepada Allah itu terkandung di dalamnya hujran, meninggalkan semua yang dibencinya. Segala sesuatu yang tidak diridhai, dibenci oleh Allah, harus ditinggalkan. Dari hak tekad di hati kita untuk meninggalkannya, dimulai dari keinginan kuat hati kita untuk menjauhinya. Dan melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Makanya asal dari hijrah adalah al-hubbu wal-bughd. Cinta dan kebencian. Ada al-wala wal-bara. Ya. Kepada siapa kita mencintai, kemana kita arahkan cinta kita yang benar, kemana keinginan hati kita kita tujukan. Dan hal-hal yang harus dihindarkan, ya, dibenci oleh hati kita. Itu asalnya. Makanya nanti akan ada pembahasan nanti, ya, ini berhubungan dengan masalah menguatkan cinta di hati kepada Allah, dengan itulah hijrah di hati kita akan lurus. Karena sudah kita ketahui, pembahasan tentang perbuatan anggota badan manusia, ya, apapun yang dilakukannya sampai dalam urusan sehari-hari, itu semua tergantung dari keinginan, kecintaan manusia di hatinya terhadap sesuatu. Kalau dia mencintai sesuatu secara di dalam hatinya, maka anggota badannya akan berusaha untuk mengikuti apa yang diinginkan dalam hati hamba tersebut. Oleh karena itulah kenapa perkara iman harus didahulukan, menguatkan iman harus diutamakan, karena ini berhubungan dengan meluruskan hati, iman di hati yang akan menjadi sebab anggota badan berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hati tersebut. Subhanallah, jadi benar-benar asalnya hijrah kembali lagi kepada cinta kepada Allah, cinta karena Allah, mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah untuk dikejar dan diusahakan, sekaligus menjauhi, membenci, menghindari segala sesuatu yang tidak disukai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berusaha meninggalkannya, ya, dan membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal daripada hijrah yang sesungguhnya. Fa innal muhajira muhajira min syai'in ila syai'in la budda an yakuna ma hajara ilaihi ahabba mimma yuhajiru ma yuhajiru ilaihi ahabba mimma yuhajiru minhu. Fayu'thirul ahabbal amrayni ilaihi alal akhar. Karena orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ya, ini kaidah yang bisa berlaku untuk semua masalah. Kenapa kita berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain? Kenapa kita berpindah dari satu pengejaran kepada satu pengejaran yang lain? Kita berpindah dari satu hobi kepada hobi yang lain, satu keinginan terhadap sesuatu kepada yang lain. Ini berlaku dalam urusan dunia semua. Apa kaidahnya? Ya, kata beliau, orang yang berhijrah dari sesuatu, ya, berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Apa alasannya? Apa dasar yang menjadikan dia seperti ini? La budda, itu mesti, itu pasti. Ayyakuna ma yuhajiru ilaihi ahabba mimma yuhajiru minhu. Itu pastinya, ya, perkara yang ingin ditujunya, yang dia ingin berpindah kepadanya, lebih disukai daripada perkara yang dia ingin berpindah darinya. Atau ringkasnya, itu pasti perkara yang ditujunya lebih menyenangkan, lebih dicintai daripada perkara yang ditinggalkannya. Asal. Tidak mungkin manusia menuju sesuatu meninggalkan yang lain kalau keduanya ini misalnya masih sama kuat. Kalau masih sama kuat, dia akan timbang-timbang, akan bingung. Apalagi kalau yang ditujunya lebih lemah, lebih tidak disukainya, pasti dia tidak akan tinggalkan. Subhanallah. Kenapa pentingnya itu menggerakkan amalan hati, menjadikan kecintaan kepada Allah dominan di hati, supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar motivasinya karena iman dan karena mencari keridhaan Allah. Dengan ini kita akan meninggalkan perbuatan maksiat dengan sukarela, dengan kebencian, karena ketidaksukaan, dan karena lebih tertarik, hati kita lebih suka menyenangkan hal-hal yang dicintai oleh Allah berupa perbuatan taat. Seperti gambaran imannya para sahabat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman indah di dalam hatimu. Kenapa? Karena ini akan dikejar kalau sudah cinta, imannya indah, perhiasan di hatinya, paling berharga dirasakannya, akan dia mengejarnya, akan dia menuju ke sana, berhijrah ke arah itu. Ya? Dan sekaligus Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah rahasia hijrah yang sesungguhnya. Inilah cara menggerakkan hati yang sejati. Inilah yang akan menjadikan lurus keadaan seorang hamba kalau kecintaan di hatinya telah diluruskan dan dibenarkan. Fayu'thiru, maka hamba ini akan mendahulukan, mengutamakan perkara yang paling dicintainya dari dua hal ini untuk meninggalkan yang lain. Jadi, asal hijrah adalah keinginan hati, membentuk kecintaan di hati. Makanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dikatakan dia oleh para ulama sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Ainut ta'abud, inti penghambaan diri kepada Allah. Wa asasu taqarrub, landasan utama pendekatan diri kepadanya. Ini seperti pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena meluruskan cinta di hati ini akan menjadikan hati itu benar-benar bisa diarahkan pada kebaikan. Tanpa perlu dipaksa anggota badan melakukannya. Inilah yang akan mewujudkan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang bersedekah ya setiap saat dan tidak takut miskin. Orang-orang yang ketika melaksanakan sholat khusyuk ya sampai melupakan hal-hal yang ada di sekitarnya sampai menjadikan seperti yang dicontohkan dalam hadis yang sahih ya Rasulullah SAW saking lamanya berdiri sampai bengkak kaki beliau sholat menjadi sebab penyejuk hati orang-orang yang beriman dan semua keutamaan-keutamaan ini didapatkan ketika asal hijrah itu sudah diperbaiki dari hati manusia. Nah, فَإِذَا كَانَ نَفْسُ الْعَبْدِ وَهَوَاهُ وَشَيْطَانُهُ إِنَّمَا يَدْعُونَهُ إِلَى خِلَافِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ. وَقَدْ بُلِيَ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَلَا تَزَالُ تَدْعُوهُ إِلَى غَيْرِ مَرْضَاتِ رَبِّهِ وَدَاعِي الْإِيمَانِ يَدْعُوهُ إِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِ فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَنْفَقُ فِي هِجْرَتِهِ فِي هِجْرَةٍ حَتَّى الْمَمَاتِ. Kata beliau, فَإِذَا كَانَ, maka ketika nafsu seorang hamba, hawahu, keinginan nafsunya, yang selalu mengajak kepada keburukan, dan syaitan yang menunggangi hawa nafsunya hanya selalu mengajaknya untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, yang bertentangan dengan hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Yang mana hamba ini telah diuji, ditimpa bencana dari tiga perkara ini. Karena ketiga hal ini, ya, nafsu, keinginannya yang buruk, dan syaitan akan selalu mengajaknya kepada hal-hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Sedangkan keimanannya mengajak dia kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Ya, maka berarti hamba ini hendaknya fa'alaihi, wajib untuk di setiap waktu, setiap saat selalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijrah ini tidak akan bisa lepas dari dirinya sampai dia meninggal dunia. Inilah hijrah yang hakiki yang harus selalu setiap saat menyertai diri seorang hamba. Karena perjuangannya untuk menundukkan hawa nafsu selalu ada. Upaya syaitan untuk selalu menggoda dirinya setiap saat. Sampai dia meninggal dunia dalam keadaan insya Allah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap dia melakukan ini. Memperbaiki penghambaan dirinya, hijrah hatinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata sampai kematian datang menjemputmu. Oleh karena itulah, ya, ini sekaligus menjadi bantahan terhadap keyakinan yang sesat yang berkembang di sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tentang adanya orang-orang yang tertentu yang sudah mencapai kedudukan tinggi, mereka tidak perlu lagi melakukan ya upaya untuk mengikuti sebab-sebab keridhaan Allah, telah gugur kewajiban ketika telah mencapai derajat wali misalnya, sehingga gugur melaksanakan perintah Allah, gugur kewajiban meninggalkan larangannya. Ini semua batil dan rusak, bertentangan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Senantiasalah kamu beribadah kepada Allah wahai Rasulullah sampai kematian datang menjemputmu. Kemudian pengertian hijrah yang harus setiap saat selalu dilakukan oleh orang yang beriman sampai kematian datang menjemputnya juga sangat bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam keyakinan yang rusak ini, yang meyakini adanya orang-orang tertentu tidak terikat lagi dengan kewajiban berpegang dengan syariat agama Padahal para nabi dan para rasul adalah sebaik-baik manusia, lebih utama, lebih tinggi daripada wali-wali Allah, ya. Mereka adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan syariat yang diturunkan oleh Rabb kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sampai di saat ajal menjemput mereka. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita perhatikan di sini makna hijrah yang sesungguhnya harus dilakukan oleh seorang hamba, sehingga karena adanya dua ajakan ini pada diri hamba, ajakan iman, ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki ibadahnya, memperbaiki tauhidnya, memperbaiki ketergantungan dirinya hanya kepada Allah semata-mata. Kemudian melawan ajakan dari tiga perkara yang buruk tadi. Nafsu, keinginan buruknya, dan syaitan yang menungganginya. Berarti di sini, mana yang dominan dan kuat dari dua perkara tersebut, itu yang akan mempengaruhi hamba ini dalam keberhasilan hijrahnya. Itulah sebabnya, kenapa menguatkan sebab-sebab kecintaan kepada Allah, iman dan tauhid, dengan selalu kita belajar ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, memahami dan merenungkan isinya dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keteguhan iman, meminta agar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sesuatu yang paling mendominasi hati manusia, kerinduannya yang paling terbesar. Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti. Dunia ini, ya, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, ini yang mendominasi hati manusia. Kenapa harus diusahakan seperti ini? Karena ini yang akan meluruskan makna hijrahnya. Ini yang akan meluruskan hatinya selalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dua faktor ini, mana yang mendominasi, ke arah itulah hatinya akan menuju. Itulah kualitas hijrahnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya, karena dia mencintai balasan di sisinya, maka hijrahnya benar-benar bernilai sempurna, hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Inilah sebabnya, kita lihat di dalam Al-Quran, kenapa Allah menjelaskan nafsu itu dengan tiga sifat? Ternyata ini kembali kepada makna hijrah dan tergantung dari, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kualitas iman di hati manusia. Pertama, yang disebutkan dalam surat Yusuf tentang sifatnya nafsu, dan ini sifat asalnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka mencari sebab-sebab rahmat Allah ini akan meluruskan hawa nafsu, yaitu belajar agama, ya, mengisi pengetahuan tentang agama dalam diri manusia supaya nafsunya yakin inilah yang terbaik daripada memperturutkan keinginan yang buruk. Jadi ammaratun bisu, mengajak kepada keburukan. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu yang selalu berubah-ubah tergantung faktor yang menguasainya atau yang mendominan mempengaruhinya. Kadang-kadang kalau tarikan kebaikan kuat, maka dia menjadi baik. Tapi kalau tarikan syaitan dan keinginan buruk, hawa nafsu yang dominan, maka dia pun buruk. Adalah nafsul lawamah, tergantung faktor yang lebih kuat yang mempengaruhinya. Dia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang kalau faktor baik, faktor iman yang menguasainya, maka dia pun akan cenderung pada yang baik. Tapi kalau sebaliknya, maka dia pun cenderung kepada yang buruk. Ya, ini keadaan nafsu manusia ketika dalam proses perbaikan. Keadaannya orang yang beriman yang masih tercampur imannya dengan perkara-perkara yang melemahkan iman. Yang ketiga, yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu tenang kepada zikrullah. Yang selalu merasakan kedamaian ketika mendekatkan diri kepada Allah. Inilah jiwanya orang-orang yang beriman. Jiwa yang seperti ini tidak ada cara bagi syaitan untuk bisa subhanahu wa ta'ala yang selalu menjaganya. Disebabkan nafsu ini atau jiwa ini selalu merasakan tenang ketika dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa tenangnya ini tidak akan mau digantikannya dengan apapun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selalu merasakan damai ketika dekat dengan Allah, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Supaya kebaikan-kebaikan itu menjadi lebih dominan. Sehingga ketika jiwanya telah dihisi dengan ya ketenangan yang hakiki yang dirasakannya ketika mendekatkan diri kepada Allah, kemanisan iman, perasaan damai atau qurratul ain di hati, kesejukan hati ketika beribadah kepada Allah, maka ketika itu hamba ini telah ya mencapai hakikat hijrahnya, dan dengan itu dia telah benar-benar merasakan kemanisan iman sebagai sesuatu yang tidak akan tergantikan pada dirinya. Maka anggota badannya semua akan mengusahakan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dirasakan indah di dalam hatinya, sesuai dengan keinginan terkuat yang mendominasi di dalam jiwa hamba tersebut. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya yang kita telah bahas ya dalam kesempatan kali ini dari penjelasan yang sangat berharga dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hijrah yang hakiki. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pertemuan pagi hari ya, semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, bisa menambah keimanan kita, menjadikan pemahaman kita tentang hijrah yang hakiki menjadi semakin terang untuk bisa kita usahakan insya Allah, dengan selalu tentu saja memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, ma'asyiral muslimin, kami cukupkan kajian di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Khotari salam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Untuk yang pertama, dipersilakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Hamba Allah di Jonggol. Ya, silakan Pak. Dengan bab nafsu. Silakan Pak. Yang pernah saya tahu itu ada 7 kalau nggak salah, tolong dibahas. Ada satu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu rodiah, nafsu kamilah gitu. Assalamualaikum. Baik. Mungkin pertanyaannya apakah jumlah nafsu seperti itu Ustaz, pembagiannya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan beliau kepada beliau dan kepada kita semua. Jadi pembagian nafsu tadi saya tidak mengetahui yang Bapak sebutkan itu dari mana sumbernya, tapi yang saya sebutkan tadi yang 3 itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Ahfan min Masayidi Syaitan, dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan judul kalau tidak salah Perangkap Syaitan. Bisa kita baca ya pembahasan tentang hal tersebut diterangkan oleh Ibnu Qayyim, dan jelas tadi dalil yang saya sebutkan. Ya, an-nafsul ammarah, ammarah bisu, kemudian nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Adapun yang 7 yang tambahan 4 butuh dalil untuk kita menjelaskannya. Yang jelas tadi ada disebutkan nafsul kamilah, jiwa yang sempurna ya, sama dengan mutmainnah, karena ketika dia merasakan tenang kepada zikrullah berarti dia telah sempurna imannya. Kamilah artinya kan sempurna. Ala kulli hal, nafsu rodiah, nafsu yang buruk yang disebutkan tadi itu sama dengan ammaratun bisu, selalu merintahkan kepada keburukan. Yang jelas kita butuh penjelasan itu dari mana, dari buku mana, supaya nanti bisa kita lihat apa dalil yang menyebutkan tentang jenis ini. Tapi yang saya sebutkan tadi adalah apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang jelas-jelas disebutkan dengan dalil kan tadi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiqh atas jawabannya. Ustaz, demikian jawabannya untuk Bapak yang bertanya dari Jonggol. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan telepon dan kepada penelpon dipersilakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Agus Tredin, Selok, Sumatera Barat. Mana? Pak Edi di Sumatera Barat. Agus Tredin. Oh ya, silakan Pak. Ini Ustaz, apakah anak-anak perempuan kita yang dulunya berpakaian pendek, baju pendek, rok pendek, sekarang sudah berpakaian yang panjang, tapi masih sempit, sudah pakai jilbab, tapi masih belum syar'i. Apakah itu sudah dikatakan hijrah, Ustaz? Dikatakan apa, Mama, Pak? Dikatakan apa? Anak-anak perempuan kita yang dulunya yeah. berpakaian berpakaian pendek, roknya pendek, bajunya pendek. Sekarang sudah berpakaian panjang, tapi sempit. Sudah pakai jilbab, tapi juga cekek leher. Apa sudah itu dinamakan sudah hijrah itu? Oh, baik Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimak Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Sumatera ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kebaikan bagi beliau dan keluarganya serta kepada kita semua. Ya, tadi pertanyaan tentang sebagian dari anak-anak perempuan kita yang mereka ya telah tadinya belum memakai pakaian yang menutupi aurat, masih pakaian pendek. Sekarang mereka telah berubah ya, memakai pakaian yang menutupi aurat tapi belum sempurna, masih ketat atau masih jilbabnya juga masih kecil dan seterusnya. Kita katakan, apakah pertanyaannya apakah mereka ini sudah dikatakan bisa berhijrah? Sudah bisa dikatakan berhijrah. Maka jawabannya insya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas niat baik mereka untuk memperbaiki dirinya. Cuman seperti kita bahas tadi, hijrah itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini tergantung dari kekuatan iman di hati. Kita ketahui bersama, ada juga orang yang berubah, ya, bukan karena ingin memperbaiki dirinya untuk mengamalkan perintah Allah. Ada yang merubah pakaiannya misalnya hanya sekedar mengikuti model yang lagi ngetren, yang lagi banyak dipakai di mana-mana, yang lagi terkenal dan seterusnya. Ada yang sekedar masalah mode saja. Kita katakan mudah-mudahan anak-anak kita yang tadi berubah ini adalah tujuannya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya ini perlu kita dukung, perlu kita doakan, perlu kita sampaikan penghargaan kepada mereka bahwa perubahannya ini insya Allah merupakan sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan hendaknya mereka berubah dengan cara yang lebih baik. Kalau yang tadi ketat, jangan dibuat ketat. Sampai pun kalau masih bisa, ya, tidak sampai sempurna kan hal-hal yang masih melanggar, seperti ketat jelas itu melanggar, atau dengan hal-hal yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang mengandung fitnah, itu yang perlu segera untuk dibereskan. Mudah-mudahan dengan sebab dia melakukan kebaikan satu akan mendatangkan hidayah yang berikutnya. Karena kita ketahui kebaikan itu akan saling menarik kebaikan yang berikutnya. Dengan cara seperti inilah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan keimanan dan hijrahnya seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ هْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk kami, maka Allah akan menambahkan petunjuknya pada diri mereka, dan Allah akan menganugerahkan ketakwaan kepada hamba tersebut. Semoga Allah mudahkan ini bagi kita semua. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wa fik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Bustanuddin di Padang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz jawabannya. Qala sama anzani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami akan bertanya pesan singkat. Ustaz, ada hadis yang Nabi yang berbunyi, ada seorang wetes masuk surga karena memberi minum kepada seekor anjing. Pertanyaan Ana ada mengenai hadis ini. Yang pertama, apakah hadis ini khusus untuk wanita dan sudah berhijrah? Yang kedua, apakah wanita tersebut punya ilmu syariat atau mendengar info tentang hadis tersebut? Lalu apakah orang yang beramal sebatas kasihan saja atau karena tidak enak hati akan mendapatkan pahala Ustaz? Dari Pak Heri di Kampung Timur Merauke Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Heri ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan untuk beliau dan kepada kita semua. Ya, pertanyaan tadi memang pertanyaan yang benar ya. Bagaimana hadis ini kita maknakan? Ada seorang wanita itu hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita dari Bani Israel, ya, afwan, seorang pelacur ya, yang tentu keburukannya sangat banyak, tapi karena Allah dengan bersungguh-sungguh untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sama dengan apa yang terdapat dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Heri tadi ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ini tidak hanya sekedar perbuatan saja, tapi tentu dengan keikhlasan yang besar, dengan kesungguhan untuk mencari sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengasihani binatang tersebut. Ya, makanya Islam memerintahkan baik kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam hal-hal yang seperti ini, maka dari itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh perempuan ini jelas-jelas mengandung keikhlasan. Ya, dia melakukannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ini menunjukkan kepada kita orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melakukan perbuatan buruk, kemudian ternyata dia bertobat, dia mendengarkan satu kebaikan, dia amalkan dengan ikhlas. Kalau keikhlasannya itu sempurna, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tidak bisa kita kiaskan dengan orang-orang yang hanya melakukan perkara ini sekedar kasihan saja, sekedar mungkin keyakinannya untuk menjaga lingkungan hidup, tidak ada karena pertimbangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena mencari rahmat Allah dengan dia merahmati sama makhluk misalnya. Tidak ada niat seperti itu. Ya, sebagaimana misalnya ada orang yang melakukan hal keliru, misalnya naudzubillah min dzalik, ada seorang pelacur, dia tetap melakukan perbuatan buruknya, tidak bertobat kepada Allah. Kemudian dia letakkan di rumahnya kandang anjing 20 ekor sekaligus. Tiap hari diberi makan, diberi minum. Maka dia akan mengatakan dia akan dapatkan pengampunan yang lebih daripada perempuan Bani Israel yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jelas ini keliru, beda keadaannya. Kata para ulama, bukti-bukti yang menunjukkan keikhlasan dan kesungguhan si perempuan ini, kejadiannya di tengah padang pasir, tidak ada yang melihat selain Allah. Berarti ikhlas dia lakukan. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut, sampai ketika dia turun ke sumur, perempuan ini mengambil air. Ketika dia naik melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilatkan lidahnya di tanah yang basah. Akhirnya karena iba, karena rahmatnya, ya, karena kasih sayangnya, dia turun mengambil dengan sepatunya untuk meminumkan air tersebut. Maka anjing syukur, ya, apa ini, meminta kepada Allah untuk memberikan balasan kepada perempuan ini. Dan Allah memberikan pengampunan baginya. Itu bukti dia ikhlas, karena semata-mata mencari ridha Allah. Yang kedua, anjing tidak akan bisa mengucapkan terima kasih, binatang. Ya, kalau manusia kita tolong, dia akan bisa mengucapkan terima kasih, membalas dengan hadiah, atau paling tidak nanti kalau saya ketemu lagi, saya akan berikan kamu balasan. Masih diharapkan seperti itu. Kalau anjing, apa yang dia bisa menunjukkan keikhlasannya? Jadi faktor-faktor seperti ini ya, yang mempengaruhi keadaan si perempuan ini sampai mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun orang yang melakukannya biar sekaligus dia memberi minum anjing misalnya 10 ekor anjing setiap hari, kalau niatnya tidak seperti yang ada pada diri wanita ini, maka tentu tidak akan dapatkan keutamaan yang sama. Yang jelas ini merupakan anjuran untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita lakukan ikhlas dengan mengharapkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, kami angkat tanya melalui pesan singkat kembali Ustaz dari Ummu Muhammad. Beliau bertanya, Ustaz, kami sudah hijrah bersama suami merujuk kepada pemahaman manhaj salafus saleh, akan tetapi kedua orang tua kami tidak meridoinya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang membela dan mendukung perbuatan bid'ah. Yang pernah terjadi ketika suami saya membuat status dengan kalimat banyak sunnah Nabi yang belum bisa kita kerjakan, lalu untuk apa rame-rame mengerjakan bid'ah? Kemudian dibalas oleh orang tua kami, ilmu masih cetek, bicara agama tinggi-tinggi, kamu jangan suka mengkafirkan orang lain, sedangkan kafirnya sendiri tidak diperhatikan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimanakah sikap kami kepada orang tua kami, yang dimana saya dicap sebagai anak durhaka, dan bagaimanakah sikap kami Ustaz dalam masalah ini Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari seorang ibu ya. Wa ta'ala menetapkan mereka berdua istiqamah di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, jalan Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat. Sebagaimana kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan itu untuk kita semua. Ya, kita katakan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dengan nikmat ini bukan berarti kita membiarkan keluarga kita, apalagi yang menentang seperti ini kedua orang tua, tetap kita dakwai mereka dengan sabar. Tetap kita sampaikan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Kalau mereka adalah orang-orang yang sudah demikian lama tenggelam dalam perbuatan bid'ah tersebut, jelas pengaruh-pengaruh dari tokoh atau guru-guru mereka sangat kuat. Makanya kita perlu bersabar, perlu cari metode yang baik untuk menjelaskan keindahan Islam. Ya, paling baik kalau kita bisa menghadirkan penjelasan mungkin dari para ulama yang mereka sendiri akui. Contoh, ya, para ulama madhab Imam Syafi'i yang mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada di masyarakat, yang diatasnamakan, yang mereka mengaku mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sangat baik kita bawakan buku-buku seperti ini. Satu bukti saja kita bawakan, misalnya mereka masih mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah mengirim pahala. Kita bukakan tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan di situ Imam Ibnu Katsir menukil dari Imam Syafi'i mengatakan pahala tidak akan sampai ke mayit. Satu bukti kita yakinkan bahwa ternyata banyak hal-hal yang dinisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i tidak benar. Apalagi bisa kita kumpulkan buku-bukunya yang menjelaskan rincian masalah ini, seperti juga ada buku yang ditulis oleh ustaz kita Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya, hafizahullah ta'ala, tentang masalah ini, ya. Kita contohkan dengan membawakan keterangan-keterangan tersebut, apalagi bisa kita nugilkan. Mungkin sekarang di internet banyak sumber-sumber rujukan yang bisa kita ambil untuk menjelaskan hal tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan dengan satu hal atau dua contoh dia yakin, dia akan menjadi sebab terbukanya hatinya untuk menerima kebenaran tersebut. Yang jelas kita terlalu berusaha. Apalagi ini menyangkut kedua orang tua yang kita, kalau dia mencap kita durhaka karena hal tadi, maka tidak akan terpengaruh. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang benar-benar durhaka, ya. Bisa jadi mereka yang akan dikatakan dicap durhaka kepada anaknya karena tidak mengikuti pemahaman yang benar yang diajak oleh anaknya. Tapi tetap kita hadapi mereka dengan sabar, jangan membalas kekerasan atau kekasaran mereka dengan sikap kasar. Terus kita doakan mudah-mudahan dengan sebab akhlak kita yang baik akan membukakan hati mereka untuk menerima kebenaran insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan. Demikian jawaban untuk umum Muhammad, mudah-mudahan dapat difahami dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nah, kata Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat tanya melalui telepon. Di layanan telepon 021-823-6543, ya, silakan. Ya, silakan. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. 6, silakan. Tep. Kami angkat pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Dari pendengar kita, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya seseorang istri yang meninggalkan suaminya dan minta cerai kepada suaminya karena alasan mau berbakti kepada orang tua dan memilih hidup dengan orang tua, dan orang tuanya menggunakan sihir untuk memisahkan anaknya? Apakah bagaimanakah sikap seorang suami, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan penjagaan kepada dua suami istri ini supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Ya, kondisi yang ditanyakan tadi tentu saja, ya, kalau hukum asalnya tidak boleh seseorang istri itu meninggalkan suaminya dengan alasan ingin hidup sama orang tuanya. Ya, dengan dia setelah menikah tentu dia wajib untuk mengikuti kemanapun suaminya mengajaknya, selama tidak kepada tempat-tempat atau hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika diterangkan di terakhirnya ternyata ini ada pengaruhnya dengan sihir, maka tentu ini kondisi yang tidak dilakukan dengan kesadaran dari si istri tersebut. Suaminya hendaknya bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meruqyahnya dengan cara yang syar'i, bacakan padanya, ya, surat Al-Fatihah 3 kul, bacakan surat Al-Baqarah dari awal, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Kalau di situ ada jin-jin yang bereaksi, maka disuruh untuk keluar, diajak untuk masuk Islam. Kalau tidak disuruh keluar, ya, selalu berdoa kepada Allah, dan sang istri kalau masih ada kesadarannya disuruh mengaminkan atau ya membacakan doa karena doanya seorang hamba yang terdolimi itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk kembali baik kondisinya. Tentu ini membutuhkan kesungguhan kita dalam berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Anda sampaikan. Dan untuk berikutnya, pertanyaan melalui telepon kembali kami angkat di layanan telepon 021-823-65436. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dengan Tori di Kalimantan. Saya mau nanya Ustaz. Baik, mohon maaf Bapak, mungkin suara televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Ini tapi temanya lain. Saya kan jualan, tadinya jualan bros, jualan alat-alat kerudung yang katanya pakai bros itu. Dan ini kira hukumnya gimana, Pak? Baik, Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cukup. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ustaz. Di kepada saya kami persilakan untuk menjawab. Tolong diulang. Jualan apa tadi? Jualan apa? Beliau jualan jilbab Ustaz yang menggunakan bros, ya. Menggunakan bros ya yang dipakai di jilbab tersebut. Bagaimana kan hukumnya Ustaz? Beliau yang menanyakan tentang usahanya dia menjual jilbab dengan menggunakan beberapa aksesoris ya, seperti bros atau hiasan-hiasan yang lainnya. Ya, sudah kita ketahui di dalam Islam hukum asalnya, agama Islam itu melarang bagi perempuan untuk menampakkan perhiasan. Karena ini yang diperintahkan di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan, ya, menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan, berhias, bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Sampai pun pakaian yang merupakan perhiasan sejak dilarang, apalagi atau apa ada perhiasan tambahan. Maka bros-bros seperti ini harusnya dihindari. Kalau cuma sekedar untuk misalnya peniti untuk misalnya mengencangkan atau menguatkan sebagian mungkin perlu, maka tidak perlu dengan bros yang akan mempercantik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melarang dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kaum perempuan, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah kaum perempuan itu ketika berjalan ya, memukulkan kakinya ya, mengeraskan langkahnya di tanah supaya memakai perhiasan semacam gelang yang diletakkan di kaki. Ya. Biasanya mereka supaya ketahuan ada perhiasan yang mereka pakai, perempuan-perempuan di zaman jahiliyah itu, melangkahkan kakinya dengan kuat sehingga terdengar ada perhiasannya. Ini cuma didengar, tidak dilihat. Cuma didengar suaranya. Allah sudah melarangnya. Janganlah dia melangkahkan kakinya dengan memukulkannya di tanah, supaya ketahuan apa yang disembunyikan dari perhiasannya. Nah kalau yang tersembunyi saja, sekedar didengar suaranya dilarang, apalagi yang ditampakkan terang-terangan. Maka hal-hal seperti ini ya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam bagi kaum perempuan karena ini termasuk tabarruj yang terlarang. Oleh karena itu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan ini pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk lebih mengusahakan ya, mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan terakhir melalui telepon di 021-823-6543 untuk kesempatan hari ini. Kami persilakan ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Iya, ada dari Ummu Iqbal di Jambi Ustaz. Ya, silakan Ummu Iqbal. Kita misalnya banyak melakukan maksiat, untuk tobat nasuhahnya apa kita satu-satu tobat nasuhah apa seluruhnya kita sesali apa sudah termasuk semua itu? Baik, terputus Ustaz. Jadi akan kami ulang kembali Ustaz pertanyaan dari Ummu Iqbal di Jambi. Beliau bertanya Ustaz, untuk orang yang berbanyak berbuat maksiat Ustaz, bagaimanakah cara tobatan nasuhahnya? Apakah dilakukannya satu-satu setiap dosa yang dia lakukan atau cukup sekali saja untuk seluruh dosa yang dia lakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ummu Iqbal yang ada di Jambi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Tentu saja yang namanya tobat nasuha itu kita lakukan di antara sifatnya tobat nasuha diterangkan oleh para ulama adalah ta'mimud dzunub, mencakupkan semua dosa. Mencakupkan semua dosa, ya. Kita bertobat bukan cuma sekali saja. Kita berkali-kali melakukannya karena belum tentu tobat yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, setiap malam, di waktu sahur, di saat-saat sebelum sholat subuh, mereka selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi kita katakan, untuk setiap dosa, ya, harusnya sewaktu kita melakukan setiap dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dengan salat tobat, maka lebih utama, ya. Kalaupun tidak, waktu kita saat-saat kita beristighfar, merenungkan diri, kita mohon ampun, kita ingat semua dosa-dosa tersebut. Kita sebutkan satu persatu kalau perlu, yang kita ingat. Nanti juga sekaligus kita ucapkan dengan lafad-lafad yang menunjukkan, ya, keumuman dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari, yang kita ingat maupun tidak kita ingat, yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Makanya bagus kalau kita ucapkan doa-doa permohonan ampun atau istighfar yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW seperti Allahumma gfir li dhanbi kullahu dikahu wa jillahu wa khata'ahu wa amadahu wa ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah semua kesalahanku atau dosa-dosaku. Ya, kecilnya yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang terang-terangan maupun tersembunyi, yang aku ketahui atau aku lupakan dan seterusnya, semua. Ini lebih baik kita ucapkan yang seperti ini. Ya, di samping rincian-rincian yang kita sebutkan, kita mohonkan ampun kepada Allah satu persatu. Ada hal-hal yang kita lupa, ingat pada waktu itu yang tidak kita sebutkan rinciannya, maka kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Inilah yang namanya tobat nasuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima tobat kita dan amal-amal soleh yang lainnya yang kita lakukan. Barakallahu fikum, inilah akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Dengan ini saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.